Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membaca bab berikutnya dari kitab Tauhid. Qala Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala bab al-khauf min asy-syirki, bab wajibnya untuk takut dari kesyirikan. Wa qaulillahi 'azza wa jalla, dan firman Allah subhanahu wa taala Azza wa Jalla, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni seseorang yang berbuat kesyirikan atau dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u, dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan ampunan dari segala yang selain dosa kesyirikan itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa qala al-Khalil alaihi salam, dan dalam firman Allah Azza wa Jalla yang mengutip atau yang menjelaskan ucapan Al-Khalil alaihi salam, yaitu Ibrahim alaihi salam, dalam doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku, yakni meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jauhkanlah aku ya Allah dan juga anak keturunanku dari peribadatan kepada al-asnam, yaitu berhala-berhala. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika penulis yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, ketika menyebutkan dalam kitab Tauhid tentang fadail, keutamaan-keutamaan Tauhid, dan juga arti penting dari Tauhid, dan juga pentingnya untuk mempraktekkan dan melaksanakan, mengamalkan tauhid. Setelah itu Syekh menyebutkan kewajiban kita untuk bertakut, kewajiban kita untuk takut terhadap lawan dari kesyirikan itu, yaitu lawan dari tauhid tersebut, yaitu kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini terdapat salah satu metode dakwah para nabi dan rasul, yang mana mereka dalam dakwahnya mubasyirin wa mundzirin, di samping memberikan kabar gembira, perkara-perkara yang akan menyenangkan orang-orang yang akan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berita-berita yang menggembirakan dan yang lainnya, mereka juga tak lupa untuk memberikan peringatan, tahzir, peringatan keras dari amalan-amalan yang menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah metode dakwah para nabi dan rasul, menjelaskan kepada umat ini perkara-perkara yang akan menjadikan mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan mereka mendapatkan balasan kebaikan yang nantinya mereka akan dimasukkan ke dalam jannah. Dan tak lupa pula mereka juga mengamalkan tahzir minasyar, peringatan-peringatan keras terhadap perkara-perkara yang akan menghapuskan dan membinasakan umat-umat tersebut, disebabkan karena dosa yang telah diperingatkan dan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam peringatan-peringatan para rasul tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, begitulah metode dakwah ini. Agar seorang tidak kemudian lalai, agar umat ini tidak kemudian hanyut, terlena dengan berbagai macam bentuk nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan, padahal itu adalah bentuk ujian dari Allah. Adanya kehidupan, adanya kematian, adanya kebahagiaan dan juga kesengsaraan, semuanya diberikan oleh Allah dalam rangka untuk menguji hamba-hambanya. Menguji hamba-hambanya, siapa di antara hamba-hambanya yang selamat. Selamat dari fitnah-fitnah tersebut, ujian-ujian itu, lalu kemudian dia tetap istiqamah sampai ajal menjemputnya, ataukah justru dia jatuh tersungkur disebabkan karena api fitnah yang begitu membara. Fitnah tusyubuhat wa fitnah tusyahawat, fitnah berupa kerancuan-kerancuan dalam memahami perkara din ini, rancu bainal haqqi wal batil, disebabkan karena berbagai sebab, karena kejahilannya atau karena kurangnya ada kemauan untuk mencari al-haq, atau yang ketiga yang terparah, yaitu adanya niat yang jelek di dalam hatinya, tidak ada upaya untuk mencari al-haq melainkan keinginan untuk membela hawa nafsunya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati. Fitnah ini sangat kuat, adapun hati-hati kita ini begitu lemah. Kalau bukan karena Allah dan juga al-mujahadah bainana, kalau bukan karena Allah kemudian diimbangi dengan kesungguhan kita untuk talabat atau talabul ilmi, kesungguhan kita untuk mencari al-haq, kesungguhan kita untuk benar-benar memahami al-haq dan mengamalkannya, niscaya kita akan binasa, terseret arus fitnah. Sehingga perkara yang mungkar kita anggap ma'ruf, justru perkara yang ma'ruf kita anggap mungkar dan syar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan, menjadikan bagi Allah Azza wa Jalla tandingan dalam peribadatan. Qala, di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sebuah penegasan, sebuah penjelasan, tekanan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni bagi seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah, dia campuri ibadahnya dengan kesyirikan. Dalam ayat yang pertama Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha, didahului dengan kalimat taukid, penegasan dari Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala la yaghfir, tidak mengampuni siapa? Ayyushraka bih, seseorang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Nah, untuk mengingatkan kepada kita dari kesyirikan. Ayat yang semisal ini mengingatkan kita dari bahayanya kesyirikan itu. Dan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang dibawa kesyirikan tingkatannya, yang selain dari perbuatan kesyirikan itu pun masih di bawah kehendak Allah. Tergantung, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki dia akan diampuni dosa-dosa selain kesyirikan itu, jika Allah kehendaki pula dosa-dosa selain syirik tadi dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam neraka sebatas apa yang telah mereka perbuat dari dosa-dosa itu. Maka dari itu kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah Ta'ala, wa annahu yaghfiru ma duna syirki minadz-dzunubi liman yasha'u ay yaghfira lahu tafaddulan wa ihsanan. Dan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan, ya, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Untuk Allah Azza wa Jalla ampuni dia dalam rangka memberikan keutamaan dan menampakkan perbuatan ihsan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Li'alla taqnatu min rahmatillah, agar mereka tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Andai kata Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni seorang disebabkan karena dosa-dosa itu, sehingga dia mengharuskan untuk menyiksa hamba-hamba tersebut dari dosa yang telah ia lakukan, tapi karena perbuatan dia, ya, perbuatan dosa-dosa itu di bawah kesyirikan, jika dia tidak pernah berbuat kesyirikan, yang dia lakukan adalah dosa-dosa selain syirik saja, jangan putus asa dari rahmat Allah. Meminta ampunan dari Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengekalkan dia di neraka. Kenapa? Karena dosa-dosa itu dibawa kesyirikan. Ketika dosa itu kesyirikan, beda lagi. Ya. Dosa kesyirikan tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Jika dia meninggal, jika dia dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla, atau nyawa sampai di kerongkongannya dalam keadaan dia belum bertobat dari kesyirikan yang telah dia perbuat, maka dosa kesyirikan itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih berat dari itu, dosa kesyirikan itu menjadi sebab terhapusnya seluruh amalan-amalan kebaikan yang telah ia perbuat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika engkau berbuat kesyirikan wahai Rasul, berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka sungguh akan dihapuskan amalan-amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi nanti di yaumil qiyamah. Berbuat amalan yang banyak, berbuat amalan soleh yang luar biasa amalannya, banyak amalannya, tapi ketika kesyirikan itu dia lakukan sekali saja, lalu dia belum bertobat, Allah akan hapuskan seluruh amal kebajikannya, baik sholatnya, baik saumnya, hajinya, sedekahnya, sholat dengan berbagai macam bentuk sholat, baik yang wajibnya ataupun yang sunnahnya, semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah datangkan amalan itu nanti di yaumil qiyamah sebagaimana Allah Azza wa Jalla nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan amalan-amalan dia di hadapan mereka, amalan-amalan kebajikan yang telah mereka lakukan selama hidupnya, tenaga, pikiran, biaya dikerahkan untuk beramal saleh, dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan amal kebajikan itu habaan mansura, bagai debu yang berterbangan, tidak bernilai sedikit pun. Di antara sebabnya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makna ayat yang kedua, wajanubni wa baniya an na'budal asnam. Ini adalah doa Nabiullah Ibrahim, permintaan dari Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena keturunan-keturunan Nabiullah Ibrahim rata-rata adalah para nabi dan rasul. Seorang yang bertauhid, salah satu dari kalangan ulul azmi minar rasul, merupakan kedudukan yang mulia, enggak sembarangan. Itu saja masih meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan, dia dan anak keturunannya. Kurang apa? Dia seorang nabi, dia seorang rasul, tentunya keimanannya benar-benar kuat dan kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai ujian, musibah dilalui oleh Nabiullah Ibrahim, nyawa taruhannya. Mendakwahkan tauhid, nyawa taruhannya. Disebutkan dalam kisahnya, Nabiullah Ibrahim dibakar hidup-hidup disebabkan karena perjuangannya membela tauhid. Kerasnya Nabiullah Ibrahim menyadarkan umat ini hari agar berhati-hati dari kesyirikan. Nah, sehingga dalam ayat yang kedua, dalil yang kedua dalam bab al-khawfi minasyirki, bahwasannya Nabiullah Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar Allah menjadikannya, dia dan keturunannya, seorang yang dijauhkan dari peribadatan kepada berhala-berhala. Nah, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan Nabiullah Ibrahim dari segala sesuatu yang terkait dengan kesyirikan. Li'annal fitnata biha 'azimah wa la ya'manul wuqu'a fiha, dikarenakan fitnah kesyirikan begitu besar ketika itu. Ya. Begitu besar sehingga tidak ada seorang pun yang merasa aman untuk terjatuh ke dalamnya. Ya. Jangan kita merasa aman. Gak mungkin saya beribadah kepada asnam. Ya. Gak mungkin kami beribadah kepada para patung-patung itu. Gak mungkin. Wong patung itu benda mati. Ya. Dikiranya kesyirikan itu orang minta langsung ke patung saja. Dia tidak menyadari kesyirikan itu bermacam-macam jenisnya dan modelnya. Bisa saja dia akan merasuk dan masuk ke dalam keluarga kita. Disebabkan karena kurangnya ilmu kita tentang tauhid. Bisa jadi. Ya. Ternyata pintu kesyirikan itu masuk bukan melalui patung. Tapi melalui ya, kesulitan ekonomi. Gara-gara sulit ekonominya, seret rezekinya, ada tawaran lewat medsos dari teman karibnya, teman dekatnya yang diberi kesuksesan, diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditawari ya, untuk datang ke orang pintar, tapi tidak disebut sebagai orang pintar. Disebut oleh temannya tadi, ini aku punya guru ya, punya guru yang bisa membuat kehidupan kita itu tidak sempit. Dia nanti memberikan amalan-amalan atau beberapa benda agar benda itu disimpan. Dan ini banyak terjadi seperti ini ya. Dukun tapi berpenampilan penampilan seorang yang alim, tapi dukun. Ya. Diberikan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah diamalkan oleh para sahabat, bahkan para atba'ut tabi'in, para tabi'in sekalipun tidak mengamalkannya. Amalan yang begitu banyak. Hanya sebatas untuk bagaimana kehidupannya tidak seret rezekinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ternyata kesyirikan masuk lewat jalur ini. Gak ada patung, gak ada. Tidak ada berhala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian berupa kesyirikan ya, dengan perantaraan orang pintar. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan berbagai macam bentuk ancaman jika seorang itu mendatangi dukun atau tukang ramal. Jangan dikira dukun-dukun di masa ini ya, penampilan mereka hidup di tengah hutan ya, dengan berpakaian serba hitam, kemudian berimamahkan kain batik. Bukan. Model-model dukun sekarang tidak seperti itu. Berjubah. Ya. Berpenampilan sebagai seorang ahli ibadah. Tapi karena kurangnya ilmu umat ini, dia pandang bahwasannya, oh ini Masya Allah, dia sholat setiap hari. Dia tidak memandang apakah amalan-amalan yang lainnya selain sholat tadi, benar-benar amalan itu sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad ataukah bukan. Dipandangnya pakaiannya, zahirnya atau casingnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Belum lagi kesyirikan-kesyirikan model yang lainnya. Yakin dan percaya dengan binatang. Ya, tatoyur. Atau percaya dengan angka. Yakin bahwa angka 13 itu adalah angka sial. Masuk. Kesyirikan bukan lewat patung. Ternyata lewat angka. Ketakutan dengan angka 13. takut. Tapi kalau dengan gaji 13, doyan. Angka 13 takut, dengan gaji 13 senang. Bahkan menuntut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan banyak kaum muslimin yang yakin dengan seperti ini. Maka dari itu, banyak-banyak kita memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari kesyirikan. Tentunya disertai dengan upaya kesungguhan kita untuk mengkaji, mempelajari, membuka kembali kitab-kitab para ulama yang menjelaskan kepada kita ayat-ayat yang menegaskan bahwa kesyirikan itu benar-benar perkara yang berbahaya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu memperjuangkan tauhid dan benar-benar memperingatkan umat ini dari bahayanya kesyirikan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di ambang kematiannya. Beliau tidak lupa untuk mengingatkan umat ini agar berhati-hati dari kesyirikan. Ketika Nabi di ambang kematiannya, saat-saat ajal menjemputnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'anallah al-yahud wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi, Nasrani, dikarenakan mereka menjadikan masjid atau kubur-kubur para nabi mereka menjadi masjid. Dan terjadi di masa ini. Berapa banyak kubur-kubur orang-orang salihin yang mereka anggap sebagai para wali, dijadikan sebagai tempat ibadah, dikunjungi, dijadikan rutinitas, seakan-akan itu menjadi sebuah rukun dalam ibadah. Meminta, memohon, beriktikaf. Bahkan sampai ada yang mengusap-ngusap kubur tersebut. Meminta, memohon, beristighfar, menangis, terseduh-seduh. Berbuat kesyirikan terang-terangan. Yang terparahnya, mereka anggap perbuatan ini adalah bentuk kesolehan. Dan ini yang sangat membahayakan. Sangat berbahaya. Mereka tidak menyadari bahwa itu adalah perkara yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sungguh-sungguh kita belajar, ikuti kajian-kajian tauhid, catat baik-baik, baca dalil-dalilnya, hafalkan dalil-dalilnya, pelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sekali-sekali kita malas untuk mengkaji agama ini. Kita sebagai seorang ayah, kemudian kita sebagai seorang ibu rumah tangga mungkin, untuk benar-benar berupaya agar keluarga kita, anak-anak kita pun selamat dari dosa yang disebut dengan kesyirikan. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji di malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang benar-benar berupaya untuk menjadi orang-orang salihin. Benar-benar berupaya untuk menjadi muttaqin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kita memohon kepadanya agar terus memberikan kita taufik untuk kita terus menuntut ilmu agama. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala ambil nyawa kita. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.